Inna Allah Ta'ala satune Allah Ta'ala iku yahtaju. Iku gawe hujjah sapa Allah. Gawe hujjah iku argumentasi. Yaumal kiamat ing dalam dina kiamat bi arba'ati anfusin lan papat pira-pira jiwa. Ashkhosin tegese papat pira-pira wonge. Ala arba'ati ajnasin ing atase papat jenis minan nasi sing manungsa. Fakta cuma kau gawe hujah sop Allah Allah ladi mengkang agung alat lazimnya ing atas ibra prong suke di Sulaiman bin Dawud klan Sulaiman bin Dawud. Alaihi masalam. Iku ing atas Sulaiman dan Dawud assalamu te salam. Kaya kau lento yento Dawud sop Allah lagu maring poro afnia. Misalnya orang suke sibuk ngurusi dunia. Iku Allah Dawud ini lima tarok tu mal ibadah. Lima kronopo tarok tu meninggal sirokabe al ibadah tak ibadah. Fa ing kalu mongkolam podo ngucap sapa asnia ngucape ngene nahnu nashuluna bil amwal wal bil mamlakah nahnu te kita mashuluna iku disibukna kabeh bil amwal lan perkara dunya wa bil mamlakati lan klan kerajaan kala mongko dawuh sapa Allah Allah lahu maring para asnia dawuh fa ayyu mamlakatin akbaru mim mamlakati Sulaiman fa ayyu mamlakatin mongko te dene kerajaan iku akbaru luwih gedhe mim mamlakati Sulaiman dibanding kerajaan Sulaiman. Wa ayu malin nang utai dini dunia wa aksaru luwe akeh min mali dibanding dunia ini Nabi Sulaiman. Tawa wa hati Nabi Sulaiman ulam nyat terukona ninggal sopuh Sulaiman al ibadah dan ibadah. Di Allah memilih nak onong suga di alasan ngurusi dunia itu dikalahno Sulaiman yo rojo dunia ini akeh yo tetap ibadah. Wa ya tajulan gaya hujah sopuh Allah Ta'ala alal abdi iki ngatasi budak Yusuf aklan Yusuf. Kaya kula entuk dawuh sapa Allah lahum maring para abid para budak lima tarok tu mal ibadah fa in qalu nahnu mashghuluna fi khidmati sadatina uti kita ugen sibukna kan ngitmai bendoro kita qala Allahu lakum abdi te kawula ingsun Yusuf rupan Yusuf iku tahta azizi Misra iku tahta azizi Misra iku ana kekuasaane penguasa Mesir wa mraati lan bojone azizi Misra tawa wa halate Yusuf ulam yatra ora ninggal sapa Yusuf al ibadah ta ibadah. Wa tajulan ge hujjah sapa Allah Ta'ala wa ta'ala alal mardu ing ngatasi pira-pira wong lara. Ki Ayub kan Ayub. Kaya kula ento dawuh sapa Allah Ta'ala lahum lima tarat tumal ibadah fa in qalu nahnu ta kita mardu wong sing lara-lara. Wala mongko dawuh sapa Allah lahum abdi. Utahi kawula ingsun Ayub rupane Ayub iku marido. Marido iku lara. Marido iku lara sapa Ayub maradon kan lara sadidan kang banget. Oh wa halate Ayub ulam yatru. Ora ninggal sapa Ayub al ibadah ta ibadah. Wa tajulan dia hujjah sapa Allah Ta'ala lal fuqara ing atase pira-pira fakir bi Isa kan Isa. Kaya kula ento dawuh sapa Allah lahum ni matarok tu mal ibadah. Fa in qalu nahnu ta kita masyghuluna sibuk kabeh di masyaqqatil fakri lan repote fakir. Qala Allahu lahum abdi ta kula ing serupane Isa Isa iku afqaru man. Iku luwih fakir-fakire wong fil ardi ing dalam bumi. Masyhur Nabi Isa wa mahweran duwe. Turu tau bantalan watu kisane diling no pengiran. Bantalan watu wis diling. Mun bantalan sampean wis tambah. Jadi Nabi Isa ora ono. Nabi sing marat kok Nabi Isa anu nate gak di omah, semoga mlaku nak turun nate bantalan pisan ngangge watu mung disalano pengiran. Mane khase pendeta usia hafil arti, usia hafil arti ku. Moga mlaku ora duwe dhuwit, ora duwe apa-apa. Niku zaman sinten Nabi Isa. Tapi pangeran itu tetap pangeran. Justru metode ini Nabi Isa ngono iku ndadekno ndekne dianggap pangeran. Dianggap pangeran mergo arang-arang mangan ora tau salah, ora tau omongan elek. Malah ngono iku dianggap pangeran. Lane sakwise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam metode iku ora pati dinggo. Mulane anggere ana syariate Nabi iku mesti nasah syariate Nabi sedurunge kecuali ning bab tauhid. Rungokno nggih. Dadi ora ana Nabi kecuali menasah syariat Nabi sedurunge kecuali bab napa? Tauhid. Mergo Isa sing kekhusyukan malah dianggap pangeran. Mulane iku pengalaman nggih kula jeneng anak kowe kekhusyukan terus dianggap setiap omongan bener, mongko wajib ra khusyuk. Ben ora ana maksum sausi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhire Nabi Muhammad tu nak dahar malah ning sering dahar ning lawang cara Indonesia ning lawang ning Jawa. Ben ngetokno nak beliau manusa. Setiap kali Nabi ngetokno basariye malah diketokno. Ana abdun akulu kama yakulul abdu. Bahkan Nabi sering dawuh, wa atazawwaju laku yo kawin wa asumu aku yo poso wa uftiru aku yo muka wa anamu aku yo turu. Jadi Rasulullah malah sisi-sisi kemanusiaan begitu ditonjol no ben jelas mana Tuhan mana makhluk nggih ben jelas mana Tuhan sama makhluk. Mulane metode Nabi Muhammad itu luwih selamat. Iku sak seneng-senenge umat Nabi ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ora tau salah paham nak Kanjeng Nabi ku pangeran. Ya nak Kanjeng Nabi napa? Pangeran. Jadi iki pengalaman iki kula jenengan. Kok inti ibadah iku bedakno ndi pangeran ndi makhluk. Ya inti ibadah iku bedakno ndi pangeran ndi makhluk. Mana Nabi Isa tau digosok pangeran. Ya Isa namar jamaa anta qulta linnasi takhuduni wa ummi ya ilahini min dunillah. Jangan-jangan kowe disembah iku mergo ngongkon sawe. Kowe jane nggae syariat nak kowe ben disembah. Sekolah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Iki pengalaman iki kula jenengan. Nabi Muhammad ra ngarah didhawuhi pangeranmu. Mergo Nabi Muhammad iku basyariah iku kowe tok banget. Sampai nyuwun sewu saking ngetokno basyariah iku salat yo tau, dhuwur iku mung rong rakaat. Rakaat terus kondur. Orang kondur sedok lawang diprotes mbek Dzulyaden. Aku siroti salatu amnasita ya Rasulullah, napa salat iki dikosor apa panjenengan lali? Artinya cara pikirane sahabat nak Nabi salat rong rakaat dan itu barusan terjadi berarti nasaman so sesuk-sesuk nak salat rong rakaat tang rakaat cukup. Napa? Barokat. Seneng sahabat apa nih kue-kue seneng wah itu oke. Amnasita atau memang kau lupa. Jadi sahabat yang wani maturin Nabi amnasita atau memang kau lupa. Nabi jawabnya masih santai. Kulu dali kalam yakum. Ka aku yura lali yura ngosor. Akhirnya Nabi sausai jawab begitu tapi ngeper. Terus kundur lagi kembali ke majlis mihrab keimaman tadi. Takok. Ahakun makulahu Dzulyaden. Apa tadi yang dikatakan Dzulyaden itu benar? Semua sahabat bilang na'am ya Rasulullah. Terus Nabi nambahi dua rakaat. Kemudian sholat selesai. Jadi bukan memulai tapi nambahi apa? Dua rakaat. Terus Nabi dawuh masyhur, dawuh di kalangan ulama. Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku sakjane ora lalinan, tapi mbek Allah ditakdir lali ben gawe sunnah. Tapi dengan reputasi Nabi sing ngene iki akhire Nabi ora tahu darani pengen. Terus ana tenan. Dadi Nabi Muhammad dadi nabi sause dengan tanda kutip kecelakaane wong Nasrani darani Isa iku pengen pengen. Kuwi eling-eling. Mulane nabi ku tambah ngetokno basyariae ben ketok nak ndekne iku ora pengen. Kuwi eling-eling. Saiki umat nabi kadang bentuk khusyuk nemen-nemen iku bangga iku keliru. Bang, engko kowe nak khusyuk nemen-nemen terus dianggap mesti bener padahal kowe ke ahlul ilmi fatwame usah. Lah, ngene jare Sidin Ali, ora ana wong rusak agama kaya wong bodoh khusyuk. Rego engko ndekne ngomong hukum dipercaya ndelok khusyuke padahal orang jlunturung sama sekali. Ngene masyhur, fasadun kabirun alimun mutahad tiku rusak banget nak donya iku dipimpin wong alim sing kurang ajar. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Tapi lho yang rusak timbang wong alim wong bodoh sing ku mana kira khusyuk wis bener rokokan dangak-dangak terus iki wis bener. Kok masjid ya rokokan iki wis bener. Mergo nek aku khusyuk amen itikaf terus takoki hukum. Sebut di Jokowi nopo Prabu. Rupung wong khusyuk terus meneng ae. Kados sih wong setel alamat. Bener niku Jokowi. Kan terus koyo fatwa sing mengikat. Tapi nek kira jelas sampai rokokan dangak-dangak. Milih sapa? Ah, seneng iki dhuwit. Nek wong kan wong kan ra ngandel. Lah itu bagus. Pancen pantese iki ora dindel, paham? Jadi itu sesuai paham ya. Jadi mlane Mbah Mun guru kula niku Mbah Mun bapakane suwaring guyon. Zada khusyuan zada tambah khusyuk tambah pintu. Itu sebenarnya bukan guyonan. Satu filosofi. Aslinya nazuman tadi itu gaweane ulama, tapi itu dari makalah Sayyidina Ali sing kula apal makalah ngeten. Qasama dhuhri rajulani. Alimun munhamikun wajahilun mutanasikun. Aku dadi khalifah iku sing paling bingung mau ngadepi wong loro. Yaiku wong alim sing fasik ambek wong bodoh sing ahli ibadah. Kosoma iku maknane menghancurkan saya. Jadi Sayyidina Ali entek utekku, gue mikir wong loro. Maksudnya aku jadi khalifah paling kacau itu gara-gara wong loro itu. Wong alim fasik, mbek wong bodoh ahli ibadah. Lu coba sekarang ya, misalnya ada orang dijak wiridan, tok ora diterangno halal haram. Wiridane nangis-nangis jebule dekne di bisnis multi level, di bisnis renten. Wong khusuk lambenane tuwa-tuwa wong ruwes sik amene wiridane. Jebule terlibat bisnis multi level. Mergo ora roh definisi riba. Raro definisi renten. Mbok arani fasik khusuk, sithik-sithik astagfirullahaladzim. Tapi raro. Ya mlane fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Dan mlane fasadun kabirun te kerusakan sing gedhe ku alimun wong alim mutahaddiku kang ajur-ajuran mutahaddiku sing rusak. Tapi wa akbaru lan iku luwih gedhe minhu sapa alimun sapa jahilun wong sing bodho mutanasikun sing ahli nusuk manan ahli ibadah. Maksudnya ora kok masalah ibadah ya. Dia nanti dikira benar ternyata dia salah. Kalau nunggu nanti ketemu wong kuduk kanca-kancane bapak tirakat itu mangan itu sego muteh bertahun-tahun khusyuk pak uspol ya, tapi kan dia tetap komentar nirwono karena dia manusia tetap komentar ketika ditanya hukum tetap komentar jajal tak kok ifaroe niki wonten lanang wedok bapak mati sepundi sepodoai podo-podo anak padahal cara Quran dari takari misuhadil saya misalnya. Anak kubah aje, bos ruwet potrepot. Malah cerita sini aja kosomat dohri menghancurkan geger. Ya termasuk zaman Khawarid. Malah ini dewi ulama-ulama termasuk Imam Syafi'i masyhur. Latas sabman layaro ka illa maksuman masyhur dewi sidina Ali sama Imam Syafi'i semua ulama dewi gitu. Latas sab illa man yaro ka latas sabman layaro ka illa maksuman. Kejo kancanan wong yang hanya siap melihat kamu dalam keadaan tidak salah. Itu pecundang itu. Dari wong kancanan kok kepengen kowe bener terus. Ojo geman kancanan wong ngono iku. Berarti dia angkuh karena tidak siap melihat kesalahan kita. Jadi la tasab ojo kancanan sira man la yaro ka illa ma'suman. Kamu jangan berteman sama orang yang tidak siap melihat kamu kecuali dalam keadaan terjaga dari dosa. Kan enggak mungkin kita ada dosa. Ini pengalaman di kulon ini. Aku lu jeeling di Dewi Banafe. Banafe ini putranya Badullah Salam Khadjin. Jadi ini mondok yang sarang. Menangi Mbak Zubair, menangi Bama. Ini pernah Mbah Mbak kulon. Ong Mbak Banafe ini sama kalian Mbak kulon. Sebelum beliau wafat 3 tahun itu sering ngendikan. Ya, aku harus mulang ning Khadjin. Setahun-tahun bisa entah, aku udah mulang ning Khadjin. Itu ya buyut-buyutmu kata beliau. Dan beberapa kali saya ngajar di Khadjin. Sampai sekarang. Setahun bisa aku masih ngajar di Khadjin. Sehingga cerita setelah dia alim, setelah dari Mbak Zubair, Mbak Mbak itu kan mulang. Kan mulang itu ragilem, semua megus, cek nom kan mulang ragilem. Alasannya wedi salah. Mau aku mulang, mboten kula mboten purun mulang wedi nak salah. Itu tak kenang betul dawuh Mbak. Sebab Badullah, mbek kiai-kiai kajian sing makrifat-makrifat dia omong ini. Apa kaya mau mulang mergo wedi salah? Ya iku jenenge sombong, wong kira nabi wedi salah. Wedi salah iku sombong, wong karo ana nabi kok wedi salah. Wedi-wedi tetap salah. Jadi akhirnya jadi orang bodoh itu kadang-kadang tawaduk. Tawaduk itu kan sombong. Kayak kowe mau mimpin wong wedi salah. Lha kowe wedi-wedi yo tetep ngrai-rai selek ra nabi ya. Terus aku terus mulang. Awur ae sowan jare manafen. Karena tadi makanya saya mulang PD di mana-mana PD. Aku wong ora usah wedi salah. Wedi-wedi tetap terjadi. Tapi bujo yang ngono, kita rasa khawatir di salah no bujo, kita pasti salah. Tapi kita menoleransi salah bujo, wong mesti salah. Makanya jangan pernah berteman orang yang tidak siap melihat kamu. Tiga kue ini seneng aku ngajak. Kau ada kue di keyakinan, aku sebab aku sempurna, aku tak usir. Itu keangkuhan, selera begitu itu bukan khusyuk, tapi keangkuhan. Wong orang nabi kok buat asom saya norah? Salah. Iku keangkuhan. Paham ya kok? Wong orang nabi kok buat asom saya no? Orang. Salah, itu keangkuhan. Itu hebatnya para ulama. Akhirnya Mbak Nafek mulang, terus dijawab. Tapi tidak wedi salah. Mungkin anak nabi, itu sopo kok wedi. Salah. Jadi makanya orang bodoh itu bahaya. Itu yang dialami Khawarid. Khawarid itu orang khusyuk-khusyuk tapi bodoh. Orang itu hafal Quran khusyuk tapi bodoh. ora siap melihat kebasariane Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ngangkat pejabat kerabat di demo sampai dipateni. Sayyidina Ali yo disalahno mergo dianggap ora pedes mimpin. Muawiyah yo disalahno wong ora turunan nabi, ra putune nabi, ra mantu kok mimpin. Amr bin As yo disalahno, kowe iku sapa kok mimpin? Kabeh salah. Waritu kabeh wong iku salah. Sing kita itu disalahno, mergo kita itu sing khusyuk disalahno ora di gerakan. Kowe kabeh salah. Mulane dewe nabi khawarit itu syarrul khalqi wal khaliqu ala makhluk padahal semuanya itu khusyuk. Lah jenis wong khusyuk sing ngene iki dawuh Sayyidina Umar amilatun nasibah. Amilatun tukang amal apik tapi nasibatun mok mari repot. Jadi ngamale akeh tapi sampean malah repot. Hal ataka hadisul khosyiah wujuhu yauma idzin khosyiah. Amilatun nasibah. Tapi nak diterus. Jadi ngamali ku wakil tapi nasibatunmu dadekno dene repot. Karena tidak nerima fitrah manusia, nah al-insan makhalul khotok manusia. Dia hanya mencari keidealan. Indonesia tohut kok sempurna. Iki Jokowi keliru ini, Prabowo keliru ini, Pak Harto keliru ini, Soekarno keliru ini. Kuwabil roi keliru ini dok. Tapi dia ini malah rata ngeritik iblis keliru ini. Jadi rontok konco menawar. Kalau di kenangan saya, ini kita cerita no. Ono wong lu yang gedeng Gusdur, matur ke seorang kiai yang arif lah tangkep. Oh, sengaja nggak ada Gusdur, udah perfect. Ono sekitar setengah jam, berapa menit tiba roh begi. Jam terus bareng ngelak terus. Jenengan ngertos ele pendeta bajingan ele tiang fase. Dia ngertos. Dia monggo saat ini disebut gitu, kamon Gusdur mawon. Akhirnya dia nangis. Lah iya kadang wong nak bodho, wong ngelek-ngelek kiai iso, ngelek-ngelek penjahat kok ora. Kok ora iso. Ngelek-ngelek kiai fase ra karuan, bareng ngelek-ngelek karuan wong fase kok ora fase. Iku setan to. Ya misanane nak kamindhuane. Lah iya, kan yo ora fair apa? Jadang kita ini sering fase ngritik kiai. Kiai saiki tukang proposal penggawe duit marani pejabat fase. Bareng ditakoi fenomena prostitusi online, ditakoi apa ora fasih. Jadi ini kan gak fair, sesuatu yang karuan buruknya dia gak fasih ngomong, orang yang soleh kontribusinya banyak, dia bisa menghujat. Ini roto-roto jenis jahilun mutanas siku, mesti jenis wong bodho. Sangane ahli ibadah di gyok-gyoke ora karuan. Sesuai ngeling-ngeling nanti mantati, fasadun kabirun alimun mutahati. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Supaya bener kok sampean barang wis bener. Sak khusuk mas. Ngenteni ngaji rokokan mas. Serah jelas. Tuwakoki wong piye zaman akhir biasa. Ora kuwayani khusuk astagfirullah donya wis rusak. Serono sing kena dinut. Nah iku wis fasik wong ngomongane dawuh Nabi bi idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Ana wong tak tukang komentar, wong kabeh rusak dunia ora kena dinut dewe Nabi fahuwa ahlakuhum. Ya iku wong paling rusak. Mergo dia mesti sok suci apa? Sok suci. Zaman akhir kene ora kena dinut, kabeh ora kena dinut, rusak zaman akhir rusak. Ajane biasa mangan kan takoki wong, piye zaman akhir biasa. Biasa piye? Lah terus piye alamat kiamat kok sakeh? Lah kurang kiamat kiamat. Lah kurang panitiane mbok takoki. Santai apa? Lah kurang panitiane mbok tak. Ono tak kok Israfil. Ya tapi kan saiki zaman wis rusak. Rusak aja ora rusak. Cara pangeran hukum ora cara kowe. Mestine wong sadar to hukum kuwi pangeran, tahul hukmu wa ilahi turja. Ndik niku manusa. Lah apa main vonis-vonis iki? Ya wis kurang ajar. Ndik gawe vonis sendiri ku seakan-akan dia hakim. Padahal hakikate Allah fi amba sing ahkamul hakim. Ini biasa. Iku jenis jahilun mutanasib. Mulane era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang Nabi nak ngendikan ngene. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in al-mustaghfirun atau at-tawwabun. Bani Adam kabeh potensine salah, malah ke salah. Api-api wong sing salah iku sing gampang nopo istighfar. Jadi Nabi malah tidak membuat satu bentuk keidealan. Jadi Nabi nyifati umatnya itu malah jarang dengan membentuk satu apa? Keidealan. Nabi nate nyifati umatnya Inna wa ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiul leh. Jadi enggak dibayangkan ideal, apa enggak dibayangkan Allah buka tangane ning bengi ben sing tau salah rino iso tobat, buka rino ben sing salah iso tobat. Jadi enggak bayangno semua orang itu enggak salah sama sekali. Quran iki ngoten kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Mulanya dari Ibn Abbas, lam yabqa ba'dihil ayat ra'yun min ra'yil khawarij. Fa inna Allah ta'ala nada alladzina asrafu bil inabah wa qalu bil ikhrat wa qalu bil la'ni wa qalu bil. Dari Ibn Abbas, khawarij itu geblek-gebleke wong. Sakwise ayat iku ora ana pendapat sama sekali yang bisa membenarkan khawarij. Khawarij itu wong sing dipendapat nak wong mukmin dosa iku wis ora Islam, wong mukmin tau zina wis ora Islam, wong mukmin tau korupsi wis ora Islam. Mergo dosa iku dadekno wong keluar dari Islam cara pikirane khawarij. Tapi jari Ibn Abbas, lam yabqa ba'dahil ayat ra'yun min ar-khawarij. Sakwise ayat iku khawarij itu ora ana blas. Mesti ora iso dibenerkan sama sekali. Wong pangeran sing pangeran wae karuan wong asrafu ala anfusihim diundang lataknatu mir rahmatillah. Aja putus asa sangka rahmat. Khawarij ana wong maksiat diusir dari Islam, dikeluarkan dari Islam. Wong sing pangeran wae nyeluk balik kok dekne ngusir. Melalui jenis jahilun mudah nasiku sok khusyuk tapi malah rusak Islam. Kau tadi mengeluarkan sekian orang Islam hanya karena salah. Sing pangeran wae manggil kembali. Mun kula tresna. Qala wa lahum abdi Isa afqaruman iku luwih fikir-fikir wong fil ardi kang dalam bumi wa ta Isa ulam yang mlebu ora miliki sapa Isa sing yang perkara mlebu dunya sang dunya. Oleh sama orang ana iku lha kok di Isa kok beda nama. Tapi juga jadi hero. Saya kira di rumah malang gempel. Nabi Isa di rumah wali lah kowe. Isa ra wali, gak nabi, gak di rumah, gak di duit, gak di bojo, malah beban negara. Akhirnya amen ngesai BPJS. Malah ngel-ngel uang, ngel-ngel uang. Terus ora wali, arene ra wali ku nak melarat iku wong glalah rasa akeh. Nak wali ngono, wong tertarik ngrumat terus. Golek barokah lah kowe. Wali samung ora ana iku lahu ke desa beto no mah mah ora duwe wala malun ora duwe dunya wala jejetun ora duwe bucu Isa gak ada popo plus lah bawa hal itu Isa kok lamnya terkora ninggal sapa Isa ibadah ta ing ibadah ya tapi wah wis kah regane iku terlalu mahal akhirnya Isa nyon sewu dianggap pangeran Nabi Muhammad ora tau dianggap pangeran karena khase kenabian iku bedakno wong mbek pangeran. Mongko metodene kanjeng Nabi Muhammad afdalu min metodene Nabi napa Isa. Mergo barokah Nabi Muhammad model al-arad al-basariyah gak tahu sama sekali disangka dadi pangeran. Ana coba wong khusus-khusus berhubung Nabi Isa ngono sawangane terus luwih religius dibanding Nabi Muhammad. Iku keliru justru karena begitu iku nyon sewu cara dhewe kecelakaan dianggap pangeran. Jadi mulane tetep manhaj Nabi Muhammad itu afdalu luwih utama. Ane gaya-gaya ikut ini ngono biasa wae. Tahu sah khusyuk teman-teman. Jaga ini nak ngomong anem salah. Iku radin del mergoke rapati khusyuk. Nanti terlalu khusyuk kan kok omong anem salah lah dibenarkan. Padahal fatwa itu tidak benar menurut Quran dan hadis biasa wae. Ane kabeh ulama nak ngarangi wae. Mesti ingkana swaban famin Allah wa ingkana khotoan famin nafsi. Nak bener sangka Allah nak salah sangka awakku. Karena tadi potensi salah itu bahkan dibahas di mukadimah. Nanti di muka dimas dibakas potensi salah ning guri juga cerita wa intajid aiban fasuddal khalala fajallaman aiba fihi wa ala kitabku iki nak salah ya keben pancen sing ra salah mau pangeran tok dibilang di sik yo kitabku iki nak ana salah ben ngono fajallam mongko agung sapa man wong la aiba wa ala kamane sing ora oleh salah iku pangeran nah aku wong penungso masih ngarang kitab salah ya keben. Nah gelem ya bener no ora ben aku. Dadi ulama dhisik ya rileks ae santai. Wa inta jitaiban fasidal khalala fajalla man naiba fihi. Wala mergo sing ora iso salah ya tetep sing agung. Iku man la aiba fihi ala wong sing ora ono cacate blas. Maksude sinten Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu safi awal isrun an Sa'd ibn Hilal rahimu. Iku ngene. Innal abda satune kaula idza anaba nalikane dosa sapa abet esoro. Tegese dadi sapa abet udah adam bin wong sing deni dosa. Man namung keparing sapa Allah. Man namung keparing sapa Allah taala. E an amat tegese paring sapa Allah ing ngatas iman bar sae iki salin kan papat pura-pura tingkah. Orang ketika dosa, Allah masih ngasih dia empat hal. Satu lah jubura ngaling-ngalingi sapa Allah anu sanging man arisko ing rezeki. Elayam nautik seorang nyegah sopa Allah hu'ingman nariski sangi rizki. Orang meskipun dosa Allah tidak mencabut rizkinya. Walayah jubulan orang ngalang-ngalangi sopa Allah anu sangi man asyikhata yang sehati. Elayam nautik seorang nyegah sopa Allah ta'ala hu'ingman min sihatil badani sangi sahih badan, sehati badan. Walayu zirulan orang itu anu sopa Allah aling atas iman adzabah yang dosa balyas turuhu. Balik nutupi sopa Allah hu'ing dambu. Walayu akibulan orang yang sopa Allah hu'ingman ajilan yang saiki. Efil saati yang dalam saat. Mongso al hadirati kang saiki. Balium hiduhu balik ngembarno sapa wa ingman wala balium hiduhu balik ngekei tempo sapa Allahu ingman wala yuhmiluhu. Amo ana. Pas kae bodo. Sing delok kita mosok bodo. Di. Mestine kok wale. Balium hiduhu wala yuhmiluhu. Oh berarti memrien bariku harian ini keliru nih kita berkulo. Mem bal yum hiluhu wala yuh miluhu. Ini gue keliru nih guys. Yang kedua nih gue kentas kang. Bal yum hiluhu wala yuh miluhu. Jadi lamrien ya. Yang kedua nih lamrien apa? Ya yang kedua lagi wala yuh miluhu ihmal ngembarno. Balium hiluhu balik apa jenenge kei wektu kok ngekei tempo sapa Allahu ingman wala yum ngoten mestine memberiin yo kata sik liru nu wala yum hiluhu lan ora terus ngembarno sapa Allahu ingman ihmal wala yuh miluhu pokoknya yang kedua ini ihmal yuh apa? Berarti yuh miluhu kalau balikin malah ya jadi kalau tasir kalau ngaji zaman itu tidak ya mahala yuh mahilu tamhilan atau ahmala yuh milu jadi nak mahala ihmal yuh famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Jadi gampangannya maknanya kita pulau ya salah ya bodoh. Ketika orang maksiat itu tidak disiksa sekarang, bal yum hiluhu balik dikasih tempo, wala yuh miluhu lan ora dibarno, faham? Jadi dikasih tempo untuk tobat, terus orang kok terus dibaro pangeran radika iriski radika i fasilitas nikmat itu enggak, faham ya? Itu apa? Bal yum hiluhu wala yuh miluhu, ya guys bener ya. Ya bener ya. Pokoknya mana nih ngono, enggak soal bahasa Arab ini enggak tasrif dewi. Ya bal yum hiluhu to yumah hiluhu sami karena Allah makainya dua kali. Famah hilil kafirina am hiluhu berarti Allah pernah pakai wazan fa'ala mahala yumah hilu tamhilan. Ya pernah pakai wazan af'ala amhala yum hilu imhalan. Makanya famah hilil kafirina am hiluhu ruwaita. Ya itu bener. Lah misalnya maca kitab ini sangel ngene terus kowe khusyuk, terus hati-hati, jebule keliru. Wong mesti percaya wong kowe sawangane hati. Hati, atuh ora jelas. Jadi keliru nek khusyuk wae guys. Sajane khusyuk iku apik, tapi masalahnya nek terlalu khusyuk selalu dikira benar. Itu bahaya karena kita potensi salah. Wis pokoke aja, wis wae biasa wae lah, yo khusyuk yo biasa, penting aja maksiat. Cara mbah mulu gampang. Khusyuk ora maksiat iku. Penting aja maksiat iku, khusyuk tenan ora maksiat iku. Wa hukiyalan din riwayat napa ngene ana Adam alaihi salam kala dawuh sapa Adam alaihi salam inna wa ta'ala wa ta'ala wa ta maringi sapa wa ummat Muhammad dene ummat kan jeneng Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'a karomatin ing papat pira-pira karomat. Jadi semua nabi itu pernah ngomentari kita karena kanjeng nabi niku muk akhir secara fisik tapi wa awwaluhum bi makna tapi nabi Muhammad udah di nabi bahkan sedurunge nabi sinten Adam mulane ora ono umat sing dikomentari para nabi dhisik kaya umat kanjen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi riyen Nabi Adam nggih ngomentari kita, Nabi Musa nggih ngomentari kita, Nabi Ibrahim nggih ngomentari kita. Karena kita ini sebetulnya umat yang sudah didesain dulu. Karena nabi kita nabi paling awal. Mane fa huwa sayyidul awwalin wal akhirin. Faham ya? Mane fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i nabaw syahida. Umatin Nabi yo disebut kuntum khairu umatin sampai litakunu syuhada'a 'alan nas. Terus mulane Nabi Adam lah yang ngomentari umatin Nabi Muhammad. Ojo kok protes. Nabi Adam gak menangi kok. Ngomentari kita ora menangi. Iku jenenge analisis ora iso ngaji. Inna wa satu nawa ta'ala iku ato maringi sopa Allah umat Muhammad dan umat kanjeng Muhammad arba karomaten ing piro papat piro piro keramat ma ato kang ora paring sopa Allah ni ing sunha ing arba karomaten jadi Nabi Adam, aku iku Nabi umat Muhammad itu dikei patang keramat aku sing Nabi wera duwe jadi ma ato dia, aku sing Nabi wera duwe ikhdati salah sini arba karomat jadi dalam 4 hal ini jadi Nabi Adam, aku sing Nabi wera ntuk tapi umat Nabi untuk ya kue-kue barang ntuk siji kabulu taubat iku ditermane tobat ingsun iku kana ana apa kabulu taubat iki bima kata kelawan ana ing Mekah. Aku pe tobat mlaku mriku India tok Mekah. Tangisan atusan taun lagi ditampa tobat ning Mekah. Cek repote, maksudnya cek repote. Wa ummatu Muhammadin utawi umat Muhammad ya tubuna iku tobat sapa ummatu Muhammad fi kuli makan, tobat ning bidukan ya ditampa, ning sarkem ya ditampa, ning dole ya ditampa asal tobat ditampa. Faqbalu mongko nampa Allah tobatmu iku tobat wong akeh. Jadi dari Nabi Adam, aku itu obat itu cik repotnya. Nabi Adam turun pertama kan di India. Iku melaku ngalor ngidul nganti doa Arafah. Lagi ditompo tobatnya di Mekah. Kue tobat yang biduan ya ditompo, yang dindi ditompo, yang Papua ya ditompo. Faham ya? Wa ummatu Muhammad yatubuna fi kulli makan. Fayak balu tau batahu mongko nopo sopa Allah tobat yang buat ummatu Muhammad. Wasaniyatu tinggal apa yang bidungin. Andi saat temen yang sun kuntuan sopa yang sun lagi sani berpakaian. Fala ma'aso itu mau semangsani maksiat sopoh yang sun jalani mau gawe sopoh yang sun uryana udah diuduh wa umatu muhammadu te muhammadu yak sunai urotani udah uduh itu tetap file basuh mau tetap ngekei pakaian sopoh wa umatu muhammad wasaniyatu te sing ketiga wasali satu te sing ketiga ini lama aso itu mau semangsani maksiat yang sun farroko mau misana sopoh wa bini antara yang sun wa bini amroati antara ini buju yang sun aku maksiat sidik langsung dipisah nombek hawa ini masyur Nabi Adam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah. Mulanya Jeddah jenis Jeddah, Jeddah udah wedok. Mulanya Mekah ono jenis kota apa? Jeddah. Jadi itu kata Jeddah. Mereka Hawa itu turunnya itu di Jeddah. Mulanya itu puluhan tahun, kila 40 tahun, wakila 200 tahun. Itu lagi ketemu meneh di Arafah. Bareng di Arafah, pada tua era ini, pada rubahnya kenalan. Jadi dengan sinten jebule nek mulane diarani Arafah iku tak Arafah saling ken terus ketemune ya ning tugu Jabal Rahmah mulane terus dene tugu cinta sembrono Nabi Adam jaga pacaran mulane dadi mergo Adam iku kok budi India sing jeda iku budi Hawa iku geng jeda terus Arab Saudi uga sepeda gudi jadi sepeda Nabi Adam sembrono Nabi Adam jarine numpak apa sepeda sesuai di sesuai sebenarnya anak putuku malah di Lamborghini mobilnya Nabi Adam. Nah, aku tenan ya. Jadi, sing tenan aku mau ya. Jeda, aku Hawa, aku terblok itu mudi. Jeda, sing Adam nu teng India. Terus melaku bareng waya itu berarti di tompo aku pas teng Arafah, neng Jabal Rahmah. Ayo mulane darah ni. Lalu cek repot cari Adam. Mengaku aku salah. Tobatku cek repot aku tu neng Mekah. Umat Muhammad tobat neng diwe di tom. On time, online, kok kesemuanya nanti, paham ya? Jadi enak lah, itu bermaksiat yang diwai, tobat yang diwai oleh, gak ada syarat, paham ya? Nah aku ketika maksiat tuh farroko bini wa bina mro'ati, langsung dipisah mbek bujuku. Wa ummatu Muhammadin de Muhammad wa yaksu, nah aku maksiat sopa ummatu Muhammad Allah, tapi wala yufarrikulan ora misah sopa Allah, bina umantarani ummati Muhammad wa bina suwajihim. Kowe bedino maksiat, bedino dosa. Padahal dosane Nabi Adam mau mangan wit khuldi, kowe gegere hukumane ngono. Dosamu kadang ndok gambar porno, ndelok wong ayu ning dalan, ning mall kerasan mergo ndelok wong ayu, bojomu elek ning omah. Lha lalah yo kok ora konangan. Yo kok ora dipisah. Paham ya? Mestine normale kowe wis pegatan kabeh maksude paham ya. Dadi maksiat sithik langsung furiko benakum wa benak zuljikum, paham ya? Tapi kan nyatane dijejeti bojote. Padahal yo sering mak maksiat. Warabiatu tekan kaping papat tuh ini. Ani saat temen ingsun iku aso itu iku duroko ingsun fil jannati ing dalam suarga. Fa akhrajani mongko ngetono sapa Allah ni ingsun miha saking jannah. Aku ning suarga bareng maksiat diusir ke suarga. Wa ummatu Muhammadin utai umat Muhammad ya sunah iku durakani sapa ummatu Muhammad Allah ing Allah taala kharijal jannati ing jabane suarga. Tapi Allah fayu dukhiluhum mongko nglebokno sapa Allahum ing umat Muhammad fiha ing dalam jannah idza tabu narikane tobat sapa umat Muhammad. Aku wis ning swarga api-api ing ngono bareng maksiat diusir. Lah umat Muhammad wis ning jabane swarga. Mestine mlebu jabane swarga mlebu ra wis angel. Kowe ora swarga kan ora dalane to kan sih. Ya ora dalane ya ora alamate ya to. Mestine kowe mlebu swarga kan kangelan. Wis ngono maksiat ning bumi. Lho iku nak tobat dilebokno. Suaraku, pokoknya penak jadi mati kan jenak ini. Mana ada orang Allah khusyuk pak pon ibu saya untuk fasilitas ini api. Paham ke? Ada maksiat ning suaraku diusir. Kita sing raro alamat di suaraku maksiat ning bumi sekali tobat di lebono suaraku. Pokoknya penak. Wal makola tu samina wal isrun de makola kakambeng walulan wal isrun. Mulanya semua tengi disenangi pangeran. Mulanya dari wali-wali pun ada mengi. Termasuk dengan Habib Ali Al Habsyi sing ngarang simtut duro. Waj al sayyati sayyati man ahbabta. Mulane sampean ra oleh niru kula. Dadi kadang-kadang wong-wong iku wali-wali nak pas usul yo ana jazab. Sange jazab ini Gusti ben kula salah, tapi dadekno salah kula iku salah wong sing jenengan senengi. Waj al sayyati sayyati man ahbabta. Dadi salahku salah wong sing jenengan seneng. Maksudnya pangeran wis kadung seneng ya wis gampang maklumi. Nah, iblis itu ya salah mbek pangeran, tapi diusir terus lagi ke itu. Adam ya salah, podo-podo salah. Tapi Allah itu seneng Adam sehingga salah sedilu diusir. Bariku sumat tabahu robbuhu fataba alaihi wahada. Langsung diangkat jadi al-mujtaba pilihannya pangeran. Ya mereka seneng. Ane wat al sayyati sayyati man ahbabta. Jadi, nah, orang rasa seneng itu serai. Ane Nabi Musa ku nabi paling sering salah cara hubungane mbek pangeran. Tapi pangeran ku seneng. Ora salah Nabi Musa ya tentu salah Nabi ora koyo kowe terus dugem ngono ya ora salah Nabi bayangno terus dugem ndelok wong ayu-ayu ning dalan ya ora ono Nabi ngegeng ngene ku ya ora ono. Ning salah Nabi ya mimbahi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Nabi Ibrahim gak tau bantah pangeran. Nabi paling sering bantah pangeran Nabi Musa. Ini pangeran ku seneng. Ya wis seneng wis ora tau keliru. Nabi Yusuf itu sitik wae gemrenjet iku disalahno pangeran. Masyhur kan Nabi Yusuf yang penjara bareng dekne mulai terkenal ahli penakbir mimpi utusane Raja Rono. Bareng utusane Raja Rono dekne iku duwe karep mumpung ana utusane raja titip. Paham napa? Titip. Aku kandakno rajamu. Nak ning penjara iki ana wong sing khubisa mazluman. Ada orang yang dipenjara secara do bali. Mau nutup kalau balik ni malah Nabi Yusuf kan di penjara ya, karena tuduhan selingkuh, fitnah lah, fitnah selingkuh. Kemudian suatu saat intinya raja itu mimpi terus gak ada yang mentakbirkan, terus singkat cerita pokoknya ada orang tahu yang ahli itu Yusuf di penjara. Ketika ada utusan raja terus ada utusan presiden, Nabi Yusuf itu setelah mentakwil mimpi bilang gini, bilang ke raja kamu bahwa di penjara ini ada orang sing khubisan apa mazluman. Lu itu pangeran tersinggung, tak tersinggungnya pangeran. Mergo iku nabi kok butuh makhluk. Kowe iku nabi kekasihku kok matur ning makhluk. Mulane pangeran mari ini utusan mau lali. Akhirnya falakisa fisi jeni bita sini. Lali telalah mergo pangeran tersinggung wong nabi kok ngeluh ning makhluk. Dadi ngono tok iku masalah. Napa? Ngono tok iku masalah. Iku wis dadi nabi ku yo repot, mana jare kodhe iya, dadi nabi ku repot. Mergo barang kesalahan sing dilakoni wong biasa ra apa-apa, nek dilakoni nabi ku masalah. Ngono tok ku salah. Wong muni uskurni inda rabbik. Aku iku elingno, bosem ku kandhani nek ana ning kene ana wong sing dipen. Fa ansa husyaitanu dzikra rabbih fa labita fi sijni bidah sini. Delalah gak kondo, akhirnya raja yo ora roh tetep dipenjara. Wah, akhirnya Nabi Yusuf dieling nama Malaikat Jibril terus tobat buatan matur kecuali ini panjenengan. Nabi Musa wali, Nabi Musa itu pangerannya diwarai, tapi mungkin waduh repot. Pangeran itu diwarai, masyur. Nabi Musa itu banyak orang Israel. Sa Musa nak kue sebar ngalah no Fir'aun itu tak kayak itu orang. Jadi pangeran Nabi Nabi Musa itu secara gampangan itu segaul tenang. Guyon, sa kayak nak ber ngalah no Fir'aun tak kayak kitab Taurat. Datang putih Gusti neng turisina. Yo mbok rono yo. Nggih. Areng rono dene wis ngerti nak kaume brengkel. Wah. Nggo seksi Gusti, kok Israel mesti ra ngandel. Yo, gua seksi, sir. Gua seksi pitung pulau. Pitung pulau gunung Turisina, juga gunung Merapi itu gobet di. Nabi Musa itu mojok, semua umi babi mojok, sujud terus muni. Iki aku untuk torah, tapi mulai, mulai. Terus mau pitung pulau muni. Kok enak, sakit bar mojok muni roh. Untuk apa? Torah. Orang iso sah. Nah, aku gak roh pangeran langsung, ya mau. Pangeran gentinan tersinggung. Wong ra nabi kok pengen roh pangeran langsung. Lan minalaka hatta narawaha jarah. Oh, fakhodat humusa iku swamir bledek mati. Mergo pangeran tersinggung wong ra nabi kok kepengin roh pangeran. Lan iki donga hati-hati hubungan mbek pangeran. Kadang-kadang pangeran tersinggung kowe ora kekasih kok donga kecangkeman. Lan iki ra usah donga, ya Allah paring ana wusul kula muka safa. Ora nabi kok, ora wali kok donga kecangkeman. Donga ora diutang wis apik aneh-aneh. Oh nak pangeran tersinggung perkara napa? Bareng sambar bledek mati kabeh. Malah Nabi Musa sing Gusti jenengan wis sepunti to 70 iki tak jak ben dadi seksi malah jenengan patah ini. Lah seksi kula sinten? Uripi-uripi Gusti niki apa-apaanan. Akhirnya pangeran dituruti. Suma fa'asnaku mimbadi mautiku. Ya saya tak uripane diuripi. Demo iki nek pangeran. Ngapa ngaten Gusti? Jenengan uripi wong 70 iku ben tetep kula ana seksine utawa ngene. Kula pateni pisan wis barbaran gak nabi-nabinan wis. Dadi sekaruan. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Terus atuh liku nabi ma fa'ala sufa men karo dene. Nak jenengan pateni mergo salah, salah wong goblok kaya jenengan pritungno. Ben wis. Jenenge wong goblok kaya mesti salah. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Atuh liku na bima fa'ala sufa'u. Minna karo tiru pintu kok jenengan pikir tuh. Ben aku wis. Tapi pangeran ya apa sih? Yo saya tak turut tidak turut. Terus dia nangis in hiya illa fitnatuk tu dilubia mantasa wa tahti mantasa. Nuang sampe. Mulane Nabi Musa ku nabi paling sering protes tapi sering riqatul qalbi. Atine halus Nabi Musa. Tapi sering protes. Tapi atine halus wanya figur sing ngene. Ewa semuanya Nabi Musa itu salah satu pengeran malah untuk khitab ya Musa ini stofa itu ke alam nasi firisalati wabi kalami fakhut ma'ati itu ke wakum minas syakirin saya harus ngomel kalau ngomel pengeran cek ini stofa itu ke alam nasi sekali wong pilihan malah Nabi Muhammad itu tahu Pak Tako Jibril ini dulu ini di Bukhari ini hadis-hadis jadi Nabi Muhammad itu Gus Hasim itu tahu Tako Malaikat Jibril ini wabah Nabi diliwati Nabi Muhammad itu gak gremeng kecuali Nabi Musa oh gremeng. Nabi Adam pertama ketemu di langit pertama marhaban bibni ya anakku paling ganteng paling pinter jadi dibalik pangeran yes marhaban bibni marhaban Nabi Isa yang ngono marhaban di akhir kecuali Nabi Musa dia ini di langit sapapak papat bu lima bareng Nabi Muhammad ngelangkai dia ini terus ikut Gusti ini aku sinter kok ngelangkai aku loh jadi paling keren ada orang junior ngelangkai aku loh ini gimana Gusti gak terima dia ini perkara. Mulane awong Israel gak terima kalah be Islam, Nabi ne ora terima, paham gitu. Wis gak terima. Sampai Nabi Muhammad ku takok Jibril. Lho ngene ku pangeran ra apa-apa, wong Nabi kok amen gremeng maksudnya protes wae. Terus jawab Jibril lucu. Innahu ya rohidda tahu. Pangerane sapal watake menane dibarno. Wis gak apa-apa, munggah hemat munggah kamar. Tadi tapi saya kucur senan. Soalnya dia juga ada pengera dia kok kocor deh sewan. Mana Nabi paling gaul jotos wong dia tahu. Eh soalnya dia ni udah wes kepenak wes. Jotos wong del mati wong kiptis Melayu. Barang Melayu malah untuk bucu. Soalnya udah pede ni kepenak wes. Soalnya udah pede Nabi Musa semua tu ni. Ya tapi ono hikmah. Mereka kekasih pengera. Orang orang barokah kok kekasih pengera. Umpama Nabi Musa iku apian kok Nabi Ibrahim salat temu 50 rakaat. Senajan to protese dekne yo ngenyek kita wis sangenyek Allah tapi nguntungno napa? Ya jelas kenyek. Apa Mat? Te diwajibno pira umat temu 50 salat. Umat temu ra kuat, umat kowe ra kuat to. Sajane yo ngenyek, niate ku yo ngenyek. Umatku sing gagah-gagah ra kuat apa meneh? Umat temu. Ora kuat, Mat. Ayo njaluk protes. Yo keringanan. Nabi Muhammad itu orang cahaya akhlak orang kaya kue. Nabi Muhammad itu sopan gini, taruh kue, beda dong umatku. Nabi ini aku yurah jadi taruh Nabi Muhammad protes kan iso biar gak kuat umatku umatku yurah kuat umatku umatku jadi Nabi Muhammad taruh kue kan protes ya beda umatku be. Umatku umatku ngaji, siap maaf ngawur yurah orang Nabi Muhammad gini ya, nyatanya pangeran ya. Tinggal Nabi Muhammad balik ono po, mesti Nabi Musa ngeten, yo tak sudo, di sudo limo je papat limo, balik dengan siapa? Mau limo, Yuk nak balik ni balik. Sampai peng songo masyur. Nabi faarji ube narob dia musa peng di songo. Faham ya? Mergo seket Allah mengurangi lima lima ya. Berarti berapa? Bener songo ya? Iya songo bener. Oh itu kurangi lima lima. Seket dikurangi pertama kan 45. Dikurangi nes ya 40. Iya songo ya? Peng songo. Ya mergo Nabi Musa itu hubungannya dengan pangeran manja wae. Pangeran apian. Nek diwajibno keberatan yo kurtingan to. Jadi justru Nabi Musa saking manjane mbek pangeran, pangeran apian yo. Akhire tenan. Lah sakjane 5 iku Nabi Musa njaluk neh keringanan. Atau ora sida salat. Untunge Nabi Muhammad ra gelem. Isen no ngosok wis karek 5 kok. Jadi Nabi Musa kekasih pengiran. Aku sing kudu guyu teng kene kitab Bukhari sing disarah teng sarane ngono. Jadi ketika Nabi Muhammad mulai nglangkahi Nabi Musa nu nangis. Ditakoki mbek pangeran, "Mayuki, kok iso kowe nangis piye? Ini ada nabi yang lebih junior ketimbang saya, Ja'a ba'di, setelah saya. Tapi dia kok nglangkahi makamku lho, Gusti, ini apa-apa?" Allah karim. Anak kula sebenarnya ini swarga iku selain Nabi Muhammad kula ben swarga Nabi Musa. Ini guys, cita-cita terbesar kula. Wong kok protes ya, Nabi Muhammad Nabi wis. Ya tapi wah wis kadung kesayangane pangeran to. Apa? Kesayangane pangeran. Jadi Nabi Musa iku. Tapi wong Nabi Musa atine halus. Mana tengene Kabul Akbar ora ana nabi atine halus kaya Nabi Musa. Ya tentu kabeh di bawah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu hati ini harus. Jadi dia itu berjotos tiang kipti. Itu juga perkara sahaja. Ada orang Israel itu tukaran dengan orang kipti. Orang Israel itu lemah disadui orang kipti. Kipti itu Egypt, Mesir. Gak terima. Dia ini melok jotosan. Jadi dia itu nabi-nabi yang tenang. Orang kok pepe jubahan kiai jotosan rapantes. Itu orang mikir. Pokoknya ada orang dianiaya melok jotosan. Nah, dia ini nabi. Ya, jotos langsung mati. Dia ini lali nak dikisip. Dia ini nabi. Nang terus langsung mati tuh sobo, orang kiptine jotosan pisan ya langsung dia bareng mati ya tenang ya melayu, dia ini seumumnya orang awam ya modelnya terus melayu, jadi modelnya sewantai ya, dia ini seumumnya orang bareng melayu, lalah ditegir pangeran untuk matian kesel orang mangan, ada tambah Nabi Musa itu perjalanan Mesir untuk matian itu orang mangan, kayak apa lesu nih lesu dalam ketakutan jadi kalau orang wedok ngangsu itu ya gak mentolah Nabi Musa, Mesir bahwa jadah min dunuh memro'ata ini tajudan kola makhut bukuma kola ta'ala naski hatta istirari a'u wabuna syekhung gabiri ya fasa kola huma gak hati ini walus nih kok sakit tapi itu kok kerja ini tapi Nabi Musa itu pas itu orang jadi antri ini sumur itu nak ngenteni antri cawe itu ini bali nganti surup Nabi Musa terus ngetokno Nabi ini ada waktu gue digerokak cara Jawa ini mbak jumbo banyu ini kemauan. Lego putrine Nabi Syaib loro iku roh. Dadi ora kok melok sumur sing umum. Kula nate teng kene napa biru Musa. Nggih niku biru Musa ketika ngrokak napa? Watune. Mulane ketika cawe dok loro iku mulih matur bapake inna khaira man istajartal qawiyul amin. Qawiyul amin mergo cawe dok loro iku roh Nabi Musa ngrokak watu gedhe ku tanpa ala. Iku jeneng al-qawi apa? Terus al-amin ketika dekne mlaku gurine cawe dok loro kan diundang gurunya cawe dok loro suara angin boros sikile bawa pos Nabi Musa kue melaku guriku mbak aku neng arep engko nara roh dalan aku eling iku al amin ora kok malah manfaat nol blok bokong jadi Nabi Musa kue gua ya neng ngono yo khusuk ora koyo kue wis gaya gak khusuk jadi dia neng tetep khusuk wong jenenge nabi tapi nak protes tetep protes apa kue menang kalah protes ya jadi menang kalah itu protes. Mula aku tunggu yuk petakok aneh kata Nabi ini malaikat Jibril. Do orang apa buat anak Nabi kok amin guru tua. Siapa yang Jibril innahu ya rohid data. Pengiranan siapa? Ia semacam model yang mana? Baru tinggal ya tinggal. Dilihat lihat ni marhaban bibni marhaban bibni Nabi Musa sing santai. Orang Nabi Muhammad. Oh apa? Timbali pangeran. Bareng Nabi Musa terbang melangkahi makom Eden. Ini gimana apa-apaan Gusti ini? Kok ada orang setelah saya dia melangkahi makom saya. Serempet ya, tapi mau sedung senengi pangeran ya Musa ini stofa itu kan alam nasi firisalah tiwa bikalami fakhut ma'at itu kan wakum minasyakir wong banting Quran kira-kira murtad ora? Jawab, murtad ora? Murtad. Nabi Musa ku nabi tau banting Taurat. Wong nabi kok bareng-bareng banting Taurat. Jadi nabi tau yang kiweng dulu ya Nabi Musa banting Taurat. Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilaihi. Taurat itu dibanting. Kok sapa ya pecah. Lah itu orang Islam Taufik gak masalah. Mah hukuman alqat Taurat. Tapi Nabi Musa ya ora salah wae wong kekasih pangeran wis. Kowe niru ngono ya murtad. Yes, ngono pangeran ya. Ya tapi wae. Di balik ngono Nabi Musa ya riqatul qalb. Wong sing atine banget alus, gampang tersentuh. Niku Nabi sinten? Musa wis kangelan kaya ngono mlayu roh cawe do antri ku saking ibar. Saiki cah wedok kok kerja padahal ngarepe wong lanang kabeh mau loro tok sing wedok. Ibar. Bareng bar digrukak Gus. Terus wong wedok mau mulai, ndekne nom nangis. Nangis iku ndekne moh kodho lesu ning makhluk. Melane Nabi Yusuf nyuwun sewu gak ulil asmi. Nabi Musa bae ngono lah iku ulil asmi. Mergo Nabi Musa wis melarat ngono lesu ngono mok ndonga Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, mana nih Gusti kulo niku butuh makanan. Tapi dekne bahasa ana khair, Gusti kulo niku butuh makanan. Ora kok kondo cah wedok iku mau. Mergo cah wedok iku piye-piye makhluk. Aku iku nabi, ra oleh matur makhluk. Iku Nabi Musa bae wis ngono. Dari bar berjasa Allah yo mau. Ngojok mangan. Mau sum apa nggih? Summa tawalla ilaihi sa terus faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Bar donga iku terus mustajab. Delalah pangeran gerak noatine Nabi Su'aib. Lho kok cepet mulai, Nduk? Wow, ada orang lelaki muda gini. Celuk-celuk. Tak mukafa'ae, cara tak sambut tak mukafa'ae. Mosok wong dikek ijazah kok gak mukafa'a gak apa, Mbah? Bales. Terus faja'atu isdahuma tamsi alastihya. Qalat inna abiyatu kaliya jizya ka ajruma saqai talana. Wis. Buareng rawuh ning Nabi Su'aib dikek pakanan. Yo Nabi Musa cek mau mangan. Masyhur. Wonten apa? Silahkan makan. Kalau ini upah dari saya ngamal tadi, ndak saya ini nabi. Pantangan mangan upah. Ayo ke ustaz saya gini aja sih. Saya rasa ditakokno. Tapi kayak rasa ngerasa dosa. Ora nabi wes tenang aja. Tenang aja. Salah rak keben ora nabi wes. Ndak, saya ndak mau makan. Kalau ini upah dari kebaikan saya. Jadi Nabi Su'aib, Nabi Su'aib lebih senior pengalaman. Ora, aku itu nabi. Ora tahu mencabut rencana kebaikan. Jadi Nabi Musa. Aku iki nabi, ora tahu mangan upah mergo ngamal soleh jadi Nabi Musa. Jadi soal aku yo nabi, ora duwe tradisi mbatalo ngamal. Mesti tak niati ngeki mangan kudu kesampaian. Nabi Musa lagi kerso. Tadi Nabi bantah-bantahan aku iku nabi. Jadi ku mirip cerita Faros tak. Mane wong mulane ulama iku warasatul Ambiya. Sayyid Ali Zainal Abidin masuk putune Nabi paling soleh sampai darani Sayyidus Sajjad. Niku riyen masyhur andene kan konflik mbek Bani Muawiyah ya tentu karena putrane Sayyid Husain dia itu di sioso Bani Muawiyah. Singkat cerita Faris Tak itu bikin syair yang muji-muji Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin jan tiyang ikrama. Ke Hisam bin Abdul Malik niku Amilul Madinah. Niku badhe tawaf Gus Hasim niku ngambung Hajar Aswad ora iso padahal dia gubernur. Saking beke matof nggon tawaf. Wes padahal gubernur, gubernur Bani Umayyah bareng Sayyid Ali Zainal Abidin rawuh, padahal beliau ndak pejabat. Iku wong nyingkir kabeh, roh wajahe Sayyid Ali Zainal Abidin wong nyingkir kabeh saking hormate. Bareng nyingkir kabeh terus Sayyid Ali Zainal Abidin ngambung Hajar Aswad tawaf ora ana sing ndoso. Padahal Hisam bin Abdul Malik itu lugu neng sofa ngene. Padahal gubernur. Lugu perkara neng ngenteni wong sepi, dhisik iku gak mungkin. Lah iku ora usah ngenteni sepi wong, mangkel lagi. Sopo iku? Bareng takok sopo iku ana penyair terkenal jenenge Faris Tak. Oleh muji hadzal ladzi ta'riful fatha wa ta'tahu. Wal khilu ya'rifu wal khilu wal haramu terus sama sak terus. Hadza ibnu khairi ibadillah qatifatan hadza taqiyun naqiyyu tahirul alam. Hadzal pokoke iki wong sing tanah halal mek tanah haram tu rindu diinjek. Ora koyo kowe maksudnya. Dadi hadzal ladzi ta'riful fatha wa ta'tahu. Wal khillu ya'rifu wal sa'u tu dilem-lem. Hadza ibnu khairi ibadillah qatifatan. Iki anake apik-apike wong maksude putune gak jelas. Wong dipuji-puji. Yo wajar wong ngekek idealan wong pancen haram mrene. Ora koyo kowe. Pokoke di penjara Firfar tak perkoma penjara sampai saya tadi saya meminta ditilii dikirimi dinar dia cara saat ini mes 100 juta berapa dinar saat dinar pun 4 gram Farus tak yang meninggal ya benar Rasulullah saya ini muji itu ikhlas jadi saya tidak akan menerima hadiah itu terus dari saya tadi saya masyur inna ahla baitin kita ini ahlul bait yang kalau ngamal itu tidak pernah dibatalkan mesti nak niat nak kan matur nuwun kita ini ahlul baitin yang kalau ngamal itu tidak pernah dibatalkan. Jadi saya uang jadi soleh-soleh. Mana just Nabi Musa bin Nabi Suhaib. Aku itu Nabi, pantangan nombok obat Nabi Suhaib. Aku itu Nabi, pantangan ngamal rasidu. Terus, akhirnya cocokan terus akhirnya jadi mantu. Jadi mantunya geger sih, Nabi Musa. Ini, tapi itu memang akhirnya seneng Nabi Musa. Nah, dawe bahamun dulu, bahamun nanti dawe. Di antara alamati Nabi disenengi orang itu. Orang kok sing seneng. Ketika ben Nabi adalah banteng wong wedok ku kesem-sem. Agar kowe kan gak ngalami. Dadi Kanjeng Nabi Muhammad itu Khadijah ya suwe dantenan kepengin untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Sofia iku anake wong Yahudi. Bapake ndek niku raja Yahudi jenenge Khuyai, Sofia bintu Khuyai. Duwe paman jenenge Yasir. Kuwi ku perang mbek Nabi Sofia iku donga. Kepengin melok. Mereka nama Muhammad kok terkenal Muhammad itu siapa? Aku rata orang. Di keuangan jadi Sofia itu padahal anak yang Yahudi. Akhirnya kode bapak, aku tak melok perang pak. Ngomong itu. Akhirnya barang, iya. Barang-barang itu. Muka-muka kalah saja. Mereka nak kalah, benda ini ditawan, benda ketemu kanjeng Nabi Muhammad. Kita tahu ngomong itu nanti. Yusuf yang ngomong Zulekho, kayak ngomong kesem-sem. Nabi Su'ab, putrinya yang ngomong, inna khaira manis tak jertel, Qawiyulani. Nah, bapaknya langsung faham nak cakap senang Nabi Musa terus. Kala ini uridu an ungki haka ihdab nataya hata ini. Ya wes itu nak senang tak nekahno salah sita. Jadi di antara alamat Nabi itu adalah wong seneng ini tak ngamet cakap. Jadi berarti nak cara ulama orang satu lambiak ke Jawa Timur terus dibujulah dilamari wong. Nasi biru tak apa ini. Jawa Tengah rapati apa ini babi itu. Anak babi itu jadi baru biasa kiai jadi pucu cewa dilamar. Nah kue bang coro wayo lah kue sing lamar ber, ikut berburung pati orang pati keramat tu berarti. Sofi akhirnya Sofia bareng dia tertangkap tenang, semua nang. Bareng rawa aja Muhammad mahu abiwat singgah. Orang mungkin Muhammad itu bodoh ini dia nabi tenang. Iku jadi Sofia kue melok perang, mereka penasaran. Ambek wajah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nabi. Nabi Musa nggih ngoten, Nabi Ibrahim nggih ngoten. Jenenge Sarah wae ayune wong suweneng tenan jeneng Nabi Ibrahim. Hajar ga ayune mung suweneng ben Nabi Ibrahim. Ismail nggih ngoten, wong juruhum iku wong wedok ayu-ayu wis wedan kepengin dirabi Nabi sinten. Ismail. Ya terakhir nur nubuah meskipun gak nabi tapi ada nur nubuah nggih Sayyid Abdullah. Ora ana wedok ayu kures kecuali Eden kepengin dinikah Sayyid Abdul, rebutan. Berarti beda Nabi be orang itu tetap beda daya tarik luar biasa. Kau itu mau ono wong guban tengok Nabi Yusuf, wong nyekel besok ke Iris. Nak kau kan menamit amit wong ram. Jadi Nabi itu mujizat itu sangat luar biasa. Faham ya? Jadi Nabi Musa be ngono lah tetap ulul asmi be kuras. Mereka ora tahu matur ning makhluk. Jadi agar ada masalah, itu yang pertama sampai pengirahan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin menurut terus wa umatu muhammadin wal maqala asamina wal isrun an hatim ala sanohimu an awqal manti sabani wong sorofa iku iso nginggokno sopaman arba'in barang papat ila arba'in maring barang papat liya wajah damau kemedui sopaman al jannah tangi swarga si eman teksirte wong utara kaninggal sopaman arba'in barang papat watawat jahalan madep sopaman madep itu harus fokus ila arba'in maring barang papat wajah jamong komedui sopaman al jannah tangi suwargo siji an nauma ninggal no turu ilal kobri demi persiapan mati mani al kobri maring kuburan dia meninggalkan turu mergo persiapan mati diantara kegambaran teninggal sopong rohatan naumi yang istirahat turu watawat jahalan madep sopaman ila rohatihi maring ninggal ikilah turu fil kobri ing dalam kuburan maksudnya biadian amila gambaran tentang lakoni sopong solihan yang amal soleh diajiki koron demi kuburan jadi jarang turu bela-bela ini demi ngamal demi kuburan, mesti demi ngamal persiapan mati. Wal fakhro lan ninggalno keangkuhan. Fakhro sombong ilal mizani mau demi tambahe timbangan. Di antara kagambar untuk ninggal sapa wong atata wula ing kumaluhur. Atata wula ing kumaluhur ala nasi ngatasé manusa. Oleh kumaluhur bita'didil manakibi kelawan ngitung-ngitung keunggulan. Lane darane manakib, manakib buka unggulan, manakib manakibu Syabdul Qadir. Berarti sejarah tentang keunggulane Syabdul Qadir. Wa tawajjalan madhep sapa wong ila amali hasanat maring amal apik. Li ajli ziyadah dia krana arahe tambah hasanat fil mizan ing dalam timbangan. Dan orang yang meninggalkan keangkuhan demi sopan timbangannya ben ah tetap warohatalan ninggalno ing istirahat ila siroti demi gampangnya ngliwati sirot wat sirotol mustaqim diantara gambari erfoto ninggal sopo wong rohatal badan ing enak-enak ibadan watawa jalan madhub sopuman ila amalin maring amal sing yasro'ul mururo ala siroto yusri'u kang iso asru ayusri yusri ukang iso nyepet nopo amal almuru rosing ing iso liwat ala sirot ing atasi sirot. Dia meninggalkan istirahat demi amal sing dadekno gampang liwati sirotol mus tadi. Melawadali kau tecarane iku bi isro istina bil ma'asi kelawan cepet-cepet ninggal ma'asi ma'asiat. Wasyahwatalan ninggal syahwat iral jannati mergo demi dalan mlebu suar kok biantara kagambera tinggal sapa wong asyahwat ing syahwat. Watawat jahalan madhep sapa man ila masyaqqatil ibadati maring angel-angele ibadah. Mergo final jannata mongko satemene swarga khuffat iku den kebeki apa jannah bil makarihi lan barang sing ora nyenengno kama fil hadis. Wal maqalatu tasya wal isrun de maqalah kang kaping 9 wal isrun 20 iku an Hamid Allah fa rahimu anau qol. Arba'atun te barang papat menak umuri sing biro-biro perkara iku talab naha iku golek ingsun ha ing arba'ah. Fi arba'atin dalam barang papat menal masaliki sing biro-biro dalan ambahan. Maslak itu maknanya dalan ambahan. Ada empat hal yang saya cari lewat empat hal itu. Fa'akhtok namun kosalah kita turu koha ing dalani arba'ah. Etil kal umuri arba'ati tegesi kulau kehilangan dalan. Jadi empat hal tak cari dengan empat hal jubuli aku salah. Fa'wajat naha mongko medu ing sun ha'ing arba'ah fi arba'at ing dalam papat ufro kang liya minal masaliki sayang bira-bira maslak. Siji tolapna golek kita alhina ing sugeh ayliasar tegesi sugeh fil mali ing dalam duwe. Aku golek sugeh itu maknanya golek duwe sing akeh. Fawajat nahu mongko medu ing sunu ing hina ail hina fil konati ing dalam konah. Maksudnya ngene aku golek sugih iku ben dhuwitku akeh ben cukup. Ternyata di sak miliat kurang 2 miliat, kurang 3 miliat, kurang. Ternyata hina itu saya temukan fil konah ing dalam ri man ai firido teks ing dalam rido fil kismati lan takdir bagiane pangeran. Wa fi sukunil qalbi lan ing dalam tenange ati inda adamil ma'lufati nalikane ora ana barang sing disenengi. Wa talabna lan golek kita arohata ing istirahat e zawal masyaqqati tegese ilangi repot fitarwati ing dalam akhir duwe e kasrat limani tegese akhir dunya fa wajadnaha mongko metu ing sunah ing roha fikil nomatil mani ing dalam sidi dunya kene besake malah bingung. Wa talabna lan golek kita alladzati ing pira-pira keenaan bi khalawati dzauqi kelawan manise rasa wa nuril basori lan pandangan sing enak wa khuduril marjuwi lan hadire barang sing tak arep-arep. Enak iku tak goleki finikmati ing dalam nikmat sing liya. Wa yaut nikmat iku mau perkara kusida kang den sejo biwan mau panafu manfaat. Fa wajadna ha mongko medu ingsun ha ing ladat ay ladat tak petuki fil badani soha ing dalam awak sing sehat. Wa talab nalan golek kita al ilma ing ilmu fibat nen ing dalam peteng sibain kang warek. Uto syabin kang warek uto sibain kang warek fa wajadna. Mongko medu ingsun hu ing ilmu fibat nen ing dalam peteng jaiin kang lesu. Nah cara metode saikan ngono nak belajar mangan sing enak sing bergizi. Paham ya? Cara ngdisik ora malah kon les. Wa fi nusotin ing dalam siji nasang. Aduh ada iki apa pinter-pinter mangani setik. Jadi tak ada goblok kira karuan. Nanti disek mangane terong pinter. Nanti saya gigi wah, nanti saya gigi gaul dengan mangane doh. KFC setik, tapi tak berakar karuan. Batu lap nalan gule iki to ariska iriski fil ardi dalam bumi. Coba leh fawajat nama komodo ing suni iriski tak perlu ifis sama ing dalam langit. Maksuman kisi bagi ifis sama ing dalam langit. Wal makola tu salah sunte makola kakambing telung pulau ikung ini. An alien roh dia wow an nahu kol. Arbatu asya'u te papat piro perkara. Iku kali luhati sidi arba'i basirun wake. Batang barang iki sidi ewe ake. Faya ta'adza mongko ngerasa loro sopan nasu menuso. Bila likal kali iklan mengkono-mengkono sidi. Siji al wajau loro. Ail alamu tegese loro. Wal fakru lan fakir. Fakruma tegese sepine perkara yukta jugang den butono apa ilaihi maringma. Wanaru lan geni. Geni si lahu ya. Misalnya ke kecos rokok. Ambek kecemplung geni gedhi ya padha wae kecas rokok sithik lah ya lara. Wal adawatu lan musuhan. Ekostul idrori tegese niat nglarani al mutamakinu kang semayam fil qalbi ing dalam ati. Mutamakin manggon sing bersemayam iku wong Arab nak darani mutamak sakin. Jadi nak manggon tok jenis sakin, nak manggon sing nemen jenis mutamakin. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akli utai akal sing paling induk, paling pokok badal imani sause iman billah iku atawat dudu gawe seneng ilan nasi maring manusa. Wa kala dawuh sapa Sayyidina Sulaiman alaihi salam libnihi maring putrane Nabi Sulaiman dawuh ngene. Iki sing terkenal, kabeh wong Jawa tau ngomong iki. Dadi wong Jawa yang alim-alim padahal mergo iki pepatah wong Jawa, la tas taksir, aja ngrasa akeh apa ayaku nento ana laka iku laka kedhi sira sapa alfusodikin sewu kanca. Sewu kanca itu jangan kamu anggap merasa banyak, paham ya? Fal alfu mongko utawi sewu golilun sithik. Mesti teman seribu itu masih kurang banyak. Mergo saking pentingnya komunitas, pentingnya grup. Tapi wala tas takil lalan aja ngrasa sithik sira. Ayaku nain tono iku laka keti siro sopo aduun muso wahidun kang si siji. Jadi maknanya konco sewe kurang tapi muso sito we kake kakean. Tapi gara-gara pilpres muso udah 5 juta kakean. Muso sito we wah muso sito we kake kakean. Walatas takil lalan ojo ngroso sidik siro ayaku nain tono iku laka keti siro sopo aduun muso wahidun kang siji. Jadi kira isom nih aku di konco saya bu musuhku limo, jadi kan musuhku sidik raiso, musuh sidik wae kakean. Maksudnya kakean tetap bikin repot. Walatas takilalan ojo ngroso sidik siro ayaku nento ono. Iku laka kedhi siro sopo aduun musuh wahidun yang siji. Mergo fal wahidu te sitok iku kasirun yo napa. Ada ini terkenal kan? Wong Jawa kan sering nasihat yo napa. Konco saya bu kurang, musuh siji kakean. Iku dawuh sinten? Nabi sinten? Sulaiman ya, bro. Konco sewu kurang, musuh sidik kakean. Wala tas takillah ayaku nalaka ajuun wakit fal wakit nabok kasih mengewalam. Subhanallah wa bihamdihi adada khulgihi wa ridho nafsi wa zinata arshihi wa mudada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khulgihi wa ridho nafsi wa zinata arshihi wa mudada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimati.